Bukan Muturi, abang yang tampak. PDKT ngan senyuman tibayang-bayang. Senang hati dada lupi baru kenalan. Nalam hati dap-dup jantung ga sebe dap-dup jantung gak sebe.